Bagaimana kemarin ya pelajaran dulu semua? Pelajaran ketiga. Iya. Tapi hendak ya Ibnu, ma makna maksurun? Maksurun. Gak usah lihat kitab. Maksurun. Al-qalamu maksurun. Patah. Ma makna sukkarun? Yes. Sukkarun. Labbanun. Qahwatun. Syaihun. Syaih. Syaih. Syaih. Tinggal di ini aja. Gula, kopi, susu, syaih, teh. Indah ya Kautsar. Ma makna hajarun? Khisanun. Himarun. Najmun. Sarirun. Jamalun. Sarirun tempat tidur, jangan disalahkan. Jamalun. Maftuhun. Waqifun. Wa maftuhun. Terbuka. Terbuka. Tadi apa? Kunci. Oh, saya enggak ini. Indak ya arba. Ma makna qadimun? Kemana? Loh, tadi ada. Indak siapa namanya? Hah? Mas Dio ya. Saya ingat lelenya aja. Mas Dio. Kemarin enggak ikut pelajaran ya? Siapa yang ikut ini? Yang ikut siapa? Saya bukan guru yang baik jadi enggak hafal muridnya. Baik. Ma makna wasikhun? Siapa yang bisa aja? Wasikhun. Nadifun. Qadimun. Jadidun. Aywa. Qaribun. Ba'idun. Ma makna al-waraq? Waraqu. Daun bisa. Kertas bisa. Uang juga bisa. Qamisun. Apa komisun? Kemeja. Kalau gini? Ya komis kan? Apa kalau gini? Coba. Coba. Kalau komis kemeja yang biasa seperti ini, komis. Ya. Tamarin. Sekarang ya. Sudah kan ini belum tamarin? Halaman 15. Sudah belum halaman 15? Belum. 13. Belum 14 kan sudah? Iya. Sekarang ada Rasul Salim. Begitu. Baik. Baitun. Al-baytu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Perhatikan perubahan dari baytun dengan ditanwin. Taknya ditanwin. Tun. Taknya ditanwin bunyinya tun. Baytun. Kitabun. Jamalun. Qalamun. Ketika alif lam masuk ke dalam kata tersebut, baitun jadi al-baitu, bukan baitun, bukan al-baitun, tetapi tanwinnya berubah atau hilang menjadi al-baitu. Doma yang tadinya domatain sekarang menjadi doma. Baitun menjadi al-baitu. Kitabun menjadi al-kitabu. Al-kitabu. Qalamun menjadi al-qalamu. Jamalun menjadi al-jamalu. Dalam bahasa Inggris disebut apa ini? The, iya. Boy jadi the boy. Big jadi the big. Pig jadi the pig. Dan seterusnya. Tapi kita sama baca sama-sama. Ad-darsu tsalits. Ad-darsu tsalits. Ad-darsu tsalits. Bedakan ucapan antara sa ad-darsu tsalits. Sa pengucapan sa ujung lidah berada di antara dua gigi depan. Sa sa ya sa. Baitun al-baitu. Ya. Lagi ulangi. Baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Kitabun al-kitabu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Jamalun al-jamalu. Al-qalamu maqsurun. Al-qalamu maqsurun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun wal-mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun wal-mudarrisu waqifun. Alif lam menunjukkan definitif. Ya. Jadi kalau baitun itu artinya nakirah di dalam istilah bahasa Arab, nakirah. Nakirah itu adalah sesuatu yang kita belum bisa memastikan, mentakyin. Tetapi ketika masuk alif lam, misalnya pada kata baitun, artinya rumah. Rumah yang mana? Belum definitif rumahnya. Tapi ketika masuk alif lam, al-baitu, maka menjadi definitif. Rumah itu. Orang akan paham. Ya, ketika mengatakan rumah itu. Berbeda dengan kata, misalnya mengatakan baitun. Namanya baitun banyak. Bisa rumah yang di sebelah selatan, bisa rumah yang sebelah utara, dan seterusnya. Baik. Nomor satu. Al-kitabu jadidun wal-qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal-qalamu qadimun. Al-kursiyu maqsurun. Al-kursiyu maqsurun. Al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Al-kursiyu maqsurun. Al-kursiyu maqsurun. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Wal-masjidu ba'idun. Wal-masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal-waraqu khafifun. Al-hajaru thaqilun wal-waraqu khafifun. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Al-qalamu maqsurun, maqsurun patah. Al-babu maftuhun, maftuh, al-bab pintu. Dalam bahasa Arab disebut al-bab. Al-babu artinya madkhal. Madkhal itu tempat masuk. Maka setiap pembahasan dikatakan bab. Bab apa? Bab tentang toharoh misalnya. Kenapa dikatakan bab? Karena disitulah madkhal, tempat masuknya pembahasan masalah toharoh. Ya, dalam bahasa Indonesia sudah diartikan bab. Kan tidak diartikan bab toharoh artinya pintu toharoh, kan tidak. Padahal bab artinya pintu. secara letterlock artinya pintu, tetapi diartikannya bab, bahasa Indonesia ya bab, yang maknanya adalah pembahasan, karena disitulah tempat masuk, tempat masuk awal masuknya pembahasan masalah toharoh misalnya. Al-waladu, al-walad artinya anak-anak. Jalisu, berdiri. Al-mudarrisu, mudarris artinya guru. Waqifun, berdiri. Jalisun, duduk ya. Tadi saya apa? Nah, iya, ngelamun. Jalisun, berdiri. Al-mudarrisu, waqifun, guru, duduk. Berdiri ya. Al-kitabu, jadidun. Al-kitab, kitab, buku. Bedakan antara al-kitab dalam pengertian al-kitab yang di situ sudah ada tulisan cetaknya, itu namanya al-kitab. Tetapi kalau buku itu untuk menulis, buku kosong, itu daftarun. Itu dibedakan. Daftarun artinya buku, tapi buku dengan makna buku tulis. Kalau kitabun artinya kitab yang memang itu sudah merupakan cetakan. Al-himaru, himar, keledai. Sogirun, kecil. Wal-hisanu, al-hisanu, kuda itu. Kabirun, besar. Al-kursiyu, kursi. Maksurun, patah. Al-mindilu, sapu tangan. Al-mindilu, sapu tangan. Wasikhun, kotor. Lawannya nadhifun. Lawan dari wasikhun, nadhifun. Nadhifun artinya bersih. Wasikhun, wasakh, kotor. Al-ma'u, al-ma'u artinya air. Kalau orang Arabnya bilangnya moya, itu bahasa pasarannya. Jadi antum kalau ke Saudi atau ke Timur Tengah ada orang mengatakan moya, moya, itu bahasa pasarannya. Bahasa fushahnya yang sesuai dengan tata bahasa adalah al-ma'u. Ya. Kalau dikatakan moya barik artinya minta air dingin. Ya. Moya itu bahasa pasaran. Bahasa ininya adalah al-ma'u. Baridun, dingin. Al-qamaru, bulan. Jamilun, indah. Al-baitu qaribun wal-masjidu ba'idun. Qaribun lawannya ba'idun. Ba'idun jauh, qaribun dekat. Maka dikatakan akrab. Akrab itu paling dekat. Teman kita yang paling dekat dikatakan teman akrab. Iya kan? Teman akrab itu dari bahasa Arab. Ya, teman akrab artinya teman yang paling dekat. Dia menggunakan isim tafdil akrabu dari kata akrabu. Kemudian al-hajaru taqilun, al-hajar batu. Taqilun berat. Wal waraku kertas. Khafifun ringan. Al labanu susu. Harun panas. Al qamisu kemeja. Nadhifun bersih. Paham semua? Mufradatnya, vokab, kosakatanya, paham? Tamarin, latihan-latihan. Tamarin, jamak dari tamrin. Tamrin artinya latihan. Jalan MH Tamrin di Jakarta itu jalan untuk latihan. latihan mengemudi mobil bagi yang belum bisa. Tamarin, bentuk jamak dari tamrin. Iqra waqtum ma'a dhabti awakhiril kalimat. Iqra, bacalah oleh engkau. Waqtum, dan tulislah olehmu. Ma'a dhabti, dengan menyertai ketentuan awakhir, akhir-akhir. Awakhir jamak dari akhir. Al-kalimat, akhir kalimatnya. Paham maksudnya? Ketentuan pengucapan akhir kalimatnya. Seperti tadi, baitun, akhir kalimatnya apa? Akhir katanya, huruf ta-nya di tanwin, baitun. Begitu masuk alif lam, maka kemudian menjadi al-baitun. Indak ya Kausar, iqra. Masjidun, al-masjidu, al-ma'u, ma'un, al-baitu, babun, kolamun, al-kolamu, al-kalbu, kalbun, komiusun, waladun, al-hajaru, al-waladu, himarun, al-himaru, al-hisaru, hisaru. Haknya dibersihkan suaranya. Himarun, bukan himarun. Kalau khi berarti kho, itu berubah nanti artinya. Seperti ja'a, telah datang. Tapi kalau ja'a, telah lapar. Jauh sekali kan? Idza ja'a nasrullah, gitu kan, telah datang pertolongan Allah. Tahu bacanya saking fasenya, idza ja'a nasrullah, wah telah lapar pertolongan Allah. Artinya enggak karuan akhirnya. Ya, karena pengucapan makhraj, makhraj artinya tempat keluar. Tempat keluar makhraj huruf, tempat keluar hurufnya tidak tepat. Bisa disalahfahami. Baik. Masih sini baca yang tadi, iqra. Ya, yang masjidun. Masjidun, al-masjidun. Al-ma'u, ma'un. Al-baitu, babun. Qalamun, al-qalamu. Al-kalbu, kalbun. Qamisun, waladun. Al-hajaru, al-waladu. Himarun, al-himaru. Al-hisan, hisanun. Iya. Kalbun apa? Anjing. Hah? Anjing. Kalau bahasa Indonesia kalbu apa? Hati. Di Indonesia kan jadi kalbu kan? Kalbunya Indonesia itu dari qalbun. Dari qalbun. Qalbun artinya qallaba yuqallibu, berbolak-balik. Membolak-balik. Jadi hati itu kan kadang berbolak-balik. Hari ini imannya kencang, besok lusa belum tentu kencang. Bolak-balik. Iqra waqtu. Selanjutnya, siapa namanya? Hah? Karim. Arif, Arif, Mas Arif, monggo. Iqra perintah apa? Bacalah. Waktu? Tulislah. Jadi uktub. Jadi kemampuan berbahasa itu kan cuma sebetulnya tiga aja, mengandalkan empat ya, cuma empat. Sering mendengar, sering menulis, ya kan? Sering mengucapkan. Satu lagi, sering membaca. Itu saja. Ingin meningkatkan bahasa, empat itu. Menulis, mendengar, membaca, dan mengucapkan. Jadi jangan sungkan-sungkan ketika kita mengucapkan kalimat. Kalau mau mendengar, dengarkan siaran radio berbahasa Arab. Itu cepat nanti. Insya Allah cepat. Minimal kita akan merasakan dzauq berbahasa itu kan perlu rasa, iya. Dzauq bahasa, lahjah bahasa. Kalau kita sering mendengar siaran bahasa Arab, lahjahnya akan ikut-ikutan. Gitu. Ya. Lahjah itu apa? Logat. Logatnya itu akan hikmah. Karena logat Yaman, logat Saudi itu sudah berbeda. Ya, ya seperti Jawa, Jawa Tegal dengan Jawa Solo jelas beda, gitu kan? Hah? Ya, itu berbeda. Silakan, Mas Arif. Masjidun al-masjidu al-ma'u ma'u ma'un al-baytu ba'un qalamun al-qalamu al-kalbu kalbun qamisun waladun al-hajaru al-waladu al-waladu himarun al-himaru al-hisar al-hisaru hisaru. Ada ahwatnya di atas? Ada. Untuk ahwat nanti latihannya bersama ahwat sendiri. Pengucapan keras, pengucapan panjang pendeknya, makhrajnya itu bersama antar ahwat. Iqra waktu tamrin afani. Latihan yang kedua. Indak ya Ibnu. 1 sampai 10. Al-maktabu maksurun, al-mudarisu jadidun, al-qamisu wasikhun, al-labanu baridun, al-labanu baridun, al-masjidu mithmaktufun, al-hajaru kabirun, al-labanu baridun wal-ma'u harun. Al-labanu baridun wal-ma'u harun. Al-imamu jalisun wal-mudarisu waqifun. Al-Qamaru ba'idun. Al-Qamaru ba'idun. Al-Mindilu nadifun. Iya. Sampingnya, samping kanan. Siapa ini? Mas Eko. 1 sampai 10. Al-Maktabu. Kan sudah ada alif lamnya, jadi jangan bunyi tanwin lagi. Al-maktabu maksurun. Ahsan. Iya. Al-mudarisu jadidun. Iya. Al-qamisu wasikhun. Wasikhun. Wasikhun. Al-labanu baridun. Al-masjidu maftuhun. Iya. Al-hajaru kabirun. Iya. Al-labanu baridun. Baridun. Baridun. Wal-ma'u harun. Jalisun. Waqifun. Al-qamaru. Ba'idun. Mindilu. Nadifun. Apa nadifun artinya? Bersih. Ada merek sabun, mereknya apa? Nadif. Pernah dengar? Hah? Enggak, nadif ada. Produksi Klaten kalau enggak salah. Ya itu ada tuh. Sabun cuci nadif. طيب املا الفراغ فيما يلي بوضع الكلمه المناسبه من الكلمه التاليه املا imla'i, isilah. Al-faragh yang kosong, artinya titik-titik yang kosong. Fima yali, pada apa-apa yang di bawah ini, artinya kalimat-kalimat yang dengan kalimat yang di bawah ini, maksudnya dengan biwad'il kalimatil munasibah, dengan meletakkan kalimat atau kata al-munasibah yang sesuai. Meletakkan kalimat jamilun, wasikhun, maftuhun, jarun, faqilun, khafifun. Minal kalimati talia, pada kalimat-kalimat berikut ini. Hendak ya. Al-hajaru taqilun. Al-hajaru taqilun. Belakangnya, sampingnya Mas Eko, siapa? Angga, jin. Nomor dua. Al-babu. Al-babu, nomor dua. Al-babu. Jangan ragu, salah bukan merupakan dosa. Al-babu maftuhun. Apa artinya maftuhun? Maftuhun artinya buka, terbuka atau dibuka. Al-babu maftuhun. Selanjutnya, siapa sampingnya Mas Angga? Mas Ramzi. Iya, monggo. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Selanjutnya, sampingnya Mas Ramzi. Mas? Mas Siddiq, ya. Al-waraku. Al-waraku. Al-waraku. Harun. Boleh, uang panas. Hasil korupsi. Tepat sekali. Wah, ini rupanya reformis ini. Apa al-waraku? Tidak apa-apa, yang penting berani saja. Seperti tadi saya senang. Walaupun jawabannya salah, enggak masalah. Kalau sudah bisa, kenapa harus belajar? Ya kan? Justru kita belajar karena belum bisa. Al-waraku, pilih itu. Jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, taqilun, khafifun. Khafifun. Al-waraku khafifun. Apa artinya khafifun, Mas Siddiq? Khafifun apa artinya? Hah? Ringan. Ringan, ya. Selanjutnya, monggo Mas Dio. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu apa artinya? Sapu tangan. Al-mindilu babuju ampa. Hah? Iya, sapu tangan babuju ampa dengan sudut empat. Terakhir, al-labanu harun. Imla'il faragh fima yali biwad'il kalimati munasibah. Mudah-mudahan ini? Mudah ya? Mudah gak? Insyaallah mudah. Cuman masang-masangkan aja kok. Ini anak TK juga bisa insyaallah. Terlepas dari benar salahnya ya. TK Arab. TK Arab. Imla'il faragh fima yali biwad'il kalimati munasibah. Isi titik-titik di bawah ini dengan meletakkan kalimat munasibah yang sesuai. 1 sampai 5, Kautsar. Terserah pokoknya, ini terserah aja, bebas. Al-mindilu nadhifun. Al-qalamu maksurun. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Al-masjidu qaribun. Al-masjidu qaribun. Al-madrasatu ba'idun. Al-madrasatu ba'idun. Ba'idun, boleh. Endak ya yang sini 1 sampai 5. Karena isinya kan berbeda. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Digantilah, jangan kolam terus. Apa? Al-kursiyu. Al-kursiyu maksurun. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Apa qaribun? Rumah. Rumah. Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Satu lagi ba'idunnya. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu ba'idun. Nomor 6 sampai 10. Hendak ya Arif, ya. Ar-rajulu waqifun. Al-mudarrisu jalisun. Al-babu kabirun. Atau al-mirbabu kabirun. Merbabu juga boleh. Lanjut. Al-kitabu qadimun. Al-kitabu qadimun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Boleh. Indah ya Ibnu, 6 sampai 10. Al-mudarrisu waqifun. Al-mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Al-baitu qadimun. Al-baitu qadimun. Al-qamisu jadidun. Al-qamisu jadidun. Ada yang bisa 1 sampai 10? Sukarelawan. Mas Romzi, 1 sampai 10. Coba, dicoba. Cari. Jangan takut benar. Al-mindilu nadhifun. Al-mindilu nadhifun. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Al-kitabu ba'idun. Al-kitabu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. At-tabibu jalisun. At-tabibu jalisun. Antum fakultas kedokteran? Oh, bukan. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Al-qalamu qadimun. Al-qalamu qadimun. Al-qamisu jadidun. Al-qamisu jadidun. Ahsantum barakallahu. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimat ini keliru cetakannya itu. Enggak ada lamnya ya. Al-kalimatu al-jadidah. Kalimat-kalimat yang baru, maksudnya vokab. Kosakata baru. Al-qamaru jadidun, qadimun, wasikhun, nadhifun, harun, baridun, saghirun, kabirun, maftuhun, maksurun, thaqilun, khafifun, jamilun, waqifun, jalisun. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Iya. Tidak terasa ya, sudah setengah 10. Lebih? Biasa, nanti. Ini sudah terlalu siang. Saya harus ke pondok. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang ada muyasarnya. Ini yang dulu sudah punya semua. Terus yang ini tasrif sorok, kitab tasrif untuk memacu kita supaya bisa buka kamus. Maka ya kitab tasrif. Kitab tasrif ini pelajaran untuk mengetahui perubahan dari akar katanya. Seperti tadi maksurun. Maksurun itu kata jadian. Kata aslinya kasaro yaksiru. Nah, kalau antum cari di kamus maksurun dari halaman awal sampai halaman akhir enggak ada maksurun. Karena itu kata jadian. Yang harus dicari di kamus bukan maksurun, tapi kasaro yaksiru. Huruf ka, huruf sin, huruf ro. Nah, untuk mempelajari ke arah sana supaya kita nanti bisa cepat membuka kamus, bisa otodidak ya, artinya sering buka kamus kan otomatis vocabnya akan bertambah banyak kan. Sehari misalnya satu kali buka 5 kata kita dapatkan, itu akan menambah perbendaharaan kosakata kita, menambah gitu. Nah, ini penting. Jadi ini buku tasrif namanya, tasrif. Sehingga kita mengetahui kata asalnya itu mana. Seperti maksurun, asalnya ini mana. Ba'idun, kata asalnya mana ini. Qoribun, kata asalnya mana ini. Nah seperti itu ya. Ini semua ada di toko buku mudah. Di belakang Sridhari banyak. Ada yang mau beli. Ini kan jilid 1 sampai 3 disatukan bukunya. Ada yang jilid 1 sendiri, jilid 2 sendiri, jilid 3 sendiri. Kalau hilang kan sendiri-sendiri. Bisa. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.